cintamu. Purena berkorban cuma kamu yang aku cinta, kasihku, sayangku, pujaanku. Janganlah kau tinggalkan diriku. Mana mungkin hidup tanpamu, belayang kasihmu. Mana mungkin hidup tanpamu.